Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Jalla wa'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan untuk kembali melanjutkan pelajaran syarah Lum'atil I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beserta matannya, yaitu Lum'atil I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang mana pelajaran kita pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai kaidah-kaidah tentang al-asma wa sifat. Tiga kaidah yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam mukadimahnya. Karena pada pembahasan-pembahasan awal Al-Imam Ibnu Qudamah akan berbicara mengenai al-asma wa sifat, maka dengan kita memahami kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini jelas akan memudahkan kita untuk memahami apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di awal kitabnya. Tiga kaidah yang sudah kita pelajari. Kaidah yang pertama yaitu terkait dengan al-asma wa sifat ala sabilil umum, nama-nama dan sifat-sifat Allah secara umum. Beliau menyebutkan bahwa di dalam mensikapi al-asma'us sifat secara umum adalah kita membiarkannya sebagaimana zahirnya, sesuai dengan Al-Kitab was-Sunnah, Al-Quran wal-Hadith. Tidak diselewengkan, tidak ditakwilkan kepada makna-makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh nas Al-Quran maupun Al-Hadith. Pada kaidah yang kedua, beliau berbicara mengenai nama-nama Allah secara khusus. Dan beliau membawakan 4 cabang kaidah dari kaidah yang kedua. Cabang yang pertama, bahwa semua nama Allah itu baik. Cabang yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Cabang yang ketiga, bahwa nama-nama Allah tidak ditetapkan dengan akal, dengan logika, tetapi ditetapkan dengan syariat Allah, Al-Quran wal Hadis. Yang keempat, bahwa setiap nama dari nama-nama Allah mengandung 3 hal. Mengandung penetapan zat Allah, mengandung penetapan sifat yang ada di dalamnya, mengandung penetapan pengaruh yang ditimbulkan olehnya jika nama itu adalah nama yang membutuhkan kepada objek. Kalau tidak membutuhkan kepada objek, maka hanya ada 2, yaitu menetapkan zat Allah dan juga menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya saja. Ini cabang yang keempat. Kemudian pada kaidah yang ketiga, beliau berbicara mengenai sifat-sifat Allah secara khusus. Dan beliau membawakan 4 cabang bagi kaidah yang ketiga. Cabang yang pertama, bahwa semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna dan tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Ya. Cabang yang kedua, bahwa sifat Allah itu terbagi 2. Ada yang subutiyah, ada yang fardiyah. Ada yang harus ditetapkan karena ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada yang harus ditiadakan karena ditiadakan oleh Allah ataupun Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Cabang yang ketiga, bahwa sifat-sifat Allah at-tubutiyah yang harus ditetapkan juga terbagi 2. Yang pertama zatiyah, yang kedua fi'liyah. Sifat yang ditetapkan dan itu zatiyah adalah sifat-sifat yang senantiasa ada dan berdiri pada zat Allah. Ya, seperti mendengar, melihat, mengetahui dan lain sebagainya. Ya. Kemudian fi'liyah, yaitu sifat-sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah dan berhubungan dengan kehendak Allah. Ya. Maka setiap sifat perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendak Allah disebut dengan sifat fi'liyah. Seperti beristiwa di atas arsy, ya, berbicara, merahmati dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang terkait dengan kehendak Allah. Allah memperbuatnya kapan dikehendaki oleh Allah, dan Allah tidak memperbuatnya jika Allah tidak menghendakinya. Kemudian sifat fi'liyah Allah ini bisa dilihat daripada 2 sisi. Sisi jenisnya, maka sifat fi'liyah Allah juga sifat zatiyah. Karena secara jenisnya, sifat fi'liyah ini senantiasa ada pada zat Allah. Sebagai contoh, tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berbicara, bukan berarti Allah itu bisu. Kenapa? Karena sifat berbicara itu senantiasa ada pada zat Allah tabaraka wa ta'ala secara jenisnya. Maka dari sisi jenisnya dianggap sebagai zatiyah. Dia fi'liyah juga zatiyah. Tapi kalau dilihat kepada parsialnya, maka sifat fi'liyah Allah ini adalah fi'liyah. Kapan dinyatakan fi'liyah? Kalau dilihat kepada parsialnya. Kenapa? Karena Allah hanya akan melakukannya jika Allah berkehendak. Seperti berbicara, Allah akan berbicara jika Allah tabaraka wa ta'ala berkehendak untuk berbicara. Nah, maka sifat fi'liyah bisa dilihat dari dua sisi. Sisi jenisnya dia adalah zatiyah, dari sisi parsialnya dia adalah fi'liyah. Ini dalam cabang yang ketiga. Pada kaidah yang ketiga, cabang yang keempat dari kaidah yang ketiga, bahwa semua sifat-sifat Allah itu bisa diarahkan kepadanya tiga pertanyaan. Apakah sifat itu hakikiyah dan apa alasannya? Dan bolehkah menyerupakannya dalam bentuk tertentu? Dan apa alasannya? Dan apakah sifat itu menyerupai sifat makhluk? Dan apa alasannya? Pertanyaan yang pertama, jawabannya bahwa setiap sifat Allah itu adalah hakikiyah, bukan kiyah, tetapi secara hakikatnya. Kenapa? Karena hukum asal pada setiap pembicaraan adalah makna hakikatnya, dan tidak boleh kita menyimpang daripada hakikatnya tersebut kecuali dengan dalil yang sahih. Nah, jadi semua sifat Allah itu adalah hakikiyah, ya, karena asal dari setiap pembicaraan adalah makna yang hakiki dan tidak boleh diselewengkan daripadanya kecuali dengan dalil yang sahih. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, bahwa tidak boleh kita menyerupakan Allah dalam bentuk tertentu. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Allah menyatakan wala yuhyituna bihi ilman, mereka tidak meliputi ilmu tentang Allah. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu yang meliputi tentang Allah. Nah, juga alasannya karena akal manusia tidak bisa mencapai tentang bagaimana bentuk daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jawaban yang ketiga, bahwa sifat-sifat Allah itu tidaklah menyerupai sifat makhluk. Tidak menyerupai sifat makhluk. Kenapa? Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, dan juga karena Allah itu adalah zat yang mempunyai kesempurnaan, sementara makhluk adalah zat yang penuh dengan kekurangan, sehingga tidak mungkin kita menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang penuh dengan kekurangan. Baik, ini cabang yang keempat. Jadi ada tiga kesimpulan yang kita ambil dari cabang yang keempat. Pertama, sifat Allah itu adalah secara hakikatnya. Yang kedua, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, bahwa semua sifat-sifat Allah itu tidaklah menyerupai sifat-sifat para makhluk. Kemudian sebagai tambahan, diterangkan oleh beliau perbedaan antara at-tamthil dengan at-taqyid. Menyerupakan Allah dalam bentuk tertentu dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau at-taqyib menyerupakan Allah dalam bentuk tertentu adalah kita menggambarkan Allah dalam bentuk tertentu yang tidak ada contohannya di kalangan makhluk. Ya. Maka itu disebut dengan at-taqyib. Kita hanya mengkhayalkan sesuatu yang tidak ada contohannya di kalangan makhluk, bahwa Allah itu demikian dan demikian. Ini at-taqyib namanya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Sedangkan tamthil adalah kita menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada contohannya di kalangan makhluk. Ya, ini juga tidak boleh. Contohnya apa? Seperti orang yang mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan manusia, mata Allah seperti mata manusia, ya, turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya seperti dari mimbarnya. Maka ini disebut takyif atau tamthil. Tamthil, ya, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang ada contohannya di kalangan makhluk. Ya. Baik takyif ataupun tamthil, kedua-duanya tidak diperbolehkan mengenai nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian kita menginjak kepada pelajaran yang baru. Setelah kita menyelesaikan tiga kaidah yang telah disebutkan, qala al-qa'idah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, fima naruddu bihi 'ala al-mu'attilah, dalam perkara yang kita bantah dengannya terhadap orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kaidah yang keempat ini sebenarnya terkait dengan bantahan kepada orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada penetapan sebuah kaidah sebagaimana yang sebelumnya. Jadi kalau kita simpulkan, maka kaidah-kaidah mengenai nama-nama Allah, demikian pula sifat-sifat Allah, secara umum ada pada tiga kaidah yang telah disebutkan. Ya. Dan ini sangat simpel sekali sebenarnya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, tinggal kita mengingat bahwa kaidah yang pertama secara umum mengenai al-asma wa sifat hanya ada satu kaidah. Kaidah yang kedua hanya tentang nama Allah saja, dan di bawahnya ada empat cabang kaidah. Kaidah yang ketiga mengenai sifat-sifat Allah saja, dan di bawahnya ada empat cabang kaidah. Selesai dari ini, kita masuk pada kaidah yang keempat, yaitu kita membantah orang-orang yang meniadakan atau menolak, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'attilah hum alladhina yunkiruna shay'an min asma'illah ta'ala aw sifatih. Al-mu'attilah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Wa yuharrifuna an-nususa an zahiriha, dan mereka menyelewengkan nas-nas daripada zahirnya. Wa yuqalu lahum al-mu'awwilah, dan mereka disebut pula dengan nama al-mu'awwilah. Nah, di sini beliau menyinggung salah satu kelompok dari al-mu'awwilah, yaitu mereka yang disebut dengan al-mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil, yang menyelewengkan nas daripada zahirnya. Di sini kita akan menjelaskan bahwa al-mu'attilah adalah kelompok yang mereka itu terbagi dua. Al-mu'attilah ada yang mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang ekstrim. dari kalangan Al-Mu'attilah, diistilahkan dengan Ulat Al-Mu'attilah, Ulat Al-Mu'attilah, orang-orang yang ekstrim dari kalangan Al-Mu'attilah, karena mereka mengingkari semua nama, semua sifat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka ini dari sekte Al-Jahmiyah. Ya, pimpinannya adalah Al-Jahm bin Safwan dan orang-orang yang bersama mereka. Ya, seperti Al-Falasifah, Al-Mu'tazilah yang menjalani jalannya Al-Jahm bin Safwan. Ya, mereka ini menolak semua nama dan semua sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kalangan Al-Jahmiyah ini bersama orang-orang yang mengikuti mereka juga terbagi-bagi. Ya. Ada yang menolak semua nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak menetapkan sesuatu bagi Allah Azza wa Jal dari nama dan sifat-sifat tersebut. Ada pula di antara mereka yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi mereka menetapkan sesuatu dalam bentuk meniadakan lawannya. Dalam bentuk meniadakan lawannya. Sebagai contoh, mereka menolak sifat Al-Ilm. Mereka menyatakan Allah tidak memiliki sifat ilmu. Tetapi mereka menetapkan bahwa Allah tidak memiliki lawannya. Sehingga mereka mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat ilmu, tidak dinyatakan sebagai alim, tetapi Allah itu la yajhal, tidak bodoh. Lantas bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Nah, tidak dinyatakan alim, zat yang maha berilmu, tetapi tidak dinyatakan la yajhal, tetapi dinyatakan la yajhal, Allah itu tidak bodoh. Ini adalah kelompok yang paling bingung dari sebelumnya. Nah, karena kalau tidak dinyatakan alim, tidak dinyatakan Allah itu sebagai zat yang maha berilmu, alim, lantas kenapa mereka menyatakan Allah itu la yajhal, tidak bodoh? Kalau tidak bodoh, apakah mungkin sesuatu dinyatakan tidak bodoh tanpa ilmu? Al-jawab, la. Ya. Adakah sesuatu yang dinyatakan tidak bodoh tapi tidak punya ilmu? Sehingga mereka ingin lari dari menetapkan nama yang ditetapkan oleh Allah, dari sifat yang ditetapkan oleh Allah, kepada sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Kepada sesuatu yang tidak mungkin. Karena menetapkan Allah itu tidak bodoh dengan menyatakan juga bahwa Allah itu tidak berilmu, hadza mumtani, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Atau dengan istilah lainnya adalah syai'un mustahil, perkara yang mustahil. Ya. Ini ada di kalangan Al-Jahmiyah. Ya. Jadi di antara mereka ada yang menolak sama sekali baik itu nama-nama dan sifat-sifat Allah dan tidak menetapkan apapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pula yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah tetapi mereka menetapkan bahwa Allah tidak memiliki lawannya. Seperti tadi. Baik. Nah. Kemudian di antara mereka yang menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala dari kalangan Al-Jahmiyah, mereka berbeda di dalam masalah satu sifat, yaitu sifatul wujud, sifat al-wujud, ya, sifat ada bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena al-wujud juga merupakan sifat. Sebagian mereka menyatakan Allah tidak memiliki sifat al-wujud. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Makhluk itu yang menyerupai sifat al-wujud. Makhluk yang mempunyai sifat al-wujud. Sehingga Allah tidak menyerupai makhluk, maka Allah tidak mempunyai sifat. Allah tidak mempunyai sifat al-wujud. Berarti Allah itu tidak ada. Ya. Maka di antara mereka ada yang mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak dimanapun juga. Nah. Baik. Di antara mereka ada yang tidak berani terus terang untuk menyatakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki sifat al-wujud. Tetapi kelompok ini, sekte ini lebih bingung daripada yang sebelumnya. Mereka tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki sifat ada. Tetapi mereka juga tidak berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Lantas bagaimana mereka mengatakan Allah itu tidak dinyatakan ada dan tidak pula dinyatakan tidak ada? Lalu bagaimana? Tidak dinyatakan ada dan tidak pula dinyatakan tidak ada. Lantas bagaimana? Bingung. Maka mereka lari dari menyerupakan Allah kepada al-makhluk, ya, menurut mereka. Dan lari dari menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Tetapi kemudian mereka menyerupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesuatu yang mustahil. Sebab pernyataan mereka bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak dinyatakan ada dan tidak pula dinyatakan tidak ada, hadza syai'un mustahil. Ya, perkara yang mustahil. Ini kebingungan-kebingungan di kalangan Al-Jahmiyah tatkala mereka tidak mau mengikuti Al-Qur'an wal hadis dan meninggalkan akal serta logika mereka hanya terkait dengan Al-Qur'an wal hadis. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka ada yang menolak semua sifat dan nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapi menetapkan satu sifat ini, sifat al-wujud. Ya, ada yang masih mengatakan bahwa Allah memiliki sifat ada. Kelompok yang seperti ini juga sangat mudah untuk membantahnya. Ya. Tatkala mereka mau menetapkan sifat al-wujud bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat yang lainnya? Kalau alasan mereka bahwa sifat-sifat yang lainnya dimiliki oleh makhluk, sementara Allah tidak serupa dengan makhluk, maka bagaimana dengan sifat al-wujud? Makhluk juga punya sifat al-wujud. Kenapa mereka mau menetapkan al-wujud dan tidak mau menetapkan yang lainnya? Ana melihat apa yang mereka pegangi, apa yang mereka pahami berdasarkan filsafat-filsafat yang ada pada mereka, sehingga mereka jatuh ke dalam kebingungan, ke dalam kebimbangan. Sebab akal manusia sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala yuhyituna bihi ilma, mereka tidak akan mampu memiliki ilmu yang meliputi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini al-mu'attilah, ya. Secara garis besar. Dan di sana masih ada perincian-perincian tentang masalah-masalah mereka. Kemudian di antara al-mu'attilah selain sekte al-Jahmiyah, ada pula sekte yang secara umum mereka disebut dengan al-mu'awwilah. Ya. Nah, al-mu'awwilah ini adalah orang-orang yang mereka mengingkari sebagian nama atau sebagian sifat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mentakwilkannya kepada makna dan pengertian yang lain. Mereka ini terdiri dari kalangan sekte Al-Asy'ariyah, demikian pula Al-Maturidiyah, dan orang-orang yang sepakat bersama mereka. mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat, namun menolak sebagian nama dan sebagian sifat. Ya. Kalau Al-Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Al-Maturidiyah menetapkan 13 sifat. Sedangkan yang selain itu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran wal-Hadis, maka mereka akan mentakwilkannya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, maka Al-Mu'awwilah dari kalangan Al-Asy'ariyah wal-Maturidiyah dan yang semacam mereka ini adalah orang-orang yang mentakwilkan sebagian nama dan sebagian sifat-sifat Allah yang tidak mereka tetapkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kenapa Al-Mu'attilah dengan dua kelompok yang telah kita sebutkan, baik itu Al-Jahmiyah ataupun Al-Mu'awwilah, dengan berbagai sekte-sekte yang ada pada keduanya, kenapa mereka sampai menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah atau menolak sebagian nama dan sebagian sifat bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Al-jawab, dikarenakan mereka punya satu pemahaman yang keliru, yaitu apa yang dinyatakan oleh para ulama kita, mereka yushabbihun thumma yu'attilun. Artinya mereka menyerupakan terlebih dahulu nama-nama ataupun sifat-sifat Allah itu dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk, lantas kemudian mereka meniadakannya. Ya. Seperti misalnya dinyatakan Allah itu punya tangan. Tatkala mereka mendengarkan nas yang seperti ini, pertama yang terbayang di dalam benak pikiran mereka adalah tangan itu seperti tangan makhluk. Ya. Sehingga mereka menyatakan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kata mereka, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dan mirip dengan Allah. Maka bagaimana mungkin ada nas yang menyatakan Allah punya tangan? Karena yang terbayang di dalam pikiran mereka bahwa tangan di sini adalah tangan seperti tangan makhluk. Ya. Mereka menyerupakan terlebih dahulu, yushabbihun thumma yu'attilun. Kemudian selanjutnya mereka menyatakan berarti nas yang seperti ini itu harus ditolak. Ini yang jantan yang berani di antara mereka. Seperti Al-Jahmiyah. Ya. Yang banci di antara mereka seperti Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka mentakwilkannya kepada makna yang lain. Mereka katakan, "Oh, maksudnya bukan tangan, tetapi kekuasaan." Ya. Nah, ada. Nah, dari sinilah terjadi penyimpangan mereka. Makanya tatkala memahami ayat, memahami hadis, memahami nas Al-Qur'an wal hadis, hendaklah kita memahaminya secara sempurna. Jangan hanya mengambil penggalannya saja. Memang Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dan mirip dengan Allah. Coba lanjutkan. Apa lanjutan ayat? Wa huwa sami'ul basir. Wa huwa sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Artinya tatkala kita meniadakan penyerupaan makhluk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus tahu bahwa Allah itu juga punya nama, juga punya sifat. Berarti tatkala kita dihadapkan kepada nama-nama dan sifat-sifat yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah, kita harus menetapkan nama dan sifat itu, tetapi kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Ya. Ini. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah mereka menyatakan bahwa tidak boleh kita melakukan tasybih dan tidak boleh kita melakukan ta'til. Ya. Tidak boleh melakukan tasybih, menyerupakan Allah dengan sesuatu, karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh melakukan ta'til karena Allah menyatakan wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya. Kita harus menetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi kita tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Hadza huwa. Baik, qala wal qa'idatul 'ammah. Qa'idah yang umum. Fi ma naruddu bihi 'alaihim an naqul. Qa'idah yang umum dalam perkara yang kita bisa membantah mereka. An naqula inna qaulahum. Kita mengatakan sesungguhnya ucapan mereka, pendapat mereka yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat-sifat Allah, khilafu zahirin nusus. Ya. Khilafu zahirin nusus. Itu menyelisihi zahir dari nas-nas Al-Quran wal Hadis. Ya. Kalau mereka mengingkari sesuatu dari nama Allah, sesuatu dari sifat Allah, atau mentakwilkannya kepada makna-makna yang tidak sesuai dengan zahirnya, gampang kita membantahnya. Secara faedah umum kita menyatakan ucapan kalian menyelisihi zahir an-nusus, zahir Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa hukum asal sebuah pembicaraan adalah sesuai dengan zahirnya, hakikatnya. Tidak boleh ditakwil kepada makna lain kecuali ada dalil yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Sehingga misalnya tatkala Allah mengatakan bahwa Allah punya tangan, ya, tidak boleh kita menyatakannya bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Limadha? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ya. Hukum asalnya sebuah pembicaraan adalah hakikatnya. Al-asal adalah zahirun nusus, zahir daripada nas yang ada. Ya. Kalau kita ingin menyelewengkan kepada makna kekuasaan, maka datangkan dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang secara nyata, secara zahir, ya, terang-terangan mengatakan bahwa al-yad itu adalah kekuasaan. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita mengartikan demikian. Ya. Jadi kita membantah mereka secara kaidah umum dengan pernyataan bahwa ucapan mereka itu khilafu zahirin nusus. Ya. Ucapan mereka menyelisihi zahir daripada nas-nas. Baik, wa khilafu thariqatis salaf, dan menyelisihi cara as-salaf. Ya, cara as-salaf di dalam memahami al-asma wa sifat. Nanti akan datang bersama kita dari ucapan-ucapan as-salaf, bagaimana mereka membiarkan an-nusus, ya, nas-nas mengenai al-asma wa sifat sesuai dengan zahirnya dan tidak mentakwilkannya kepada makna-makna yang lain kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Nanti akan dibawakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, walaysa alaihi dalilun sahih. Sementara tidak ada atasnya dalil yang sahih. Nah, jadi kapan kita boleh memalingkan sebuah makna dari sebuah sifat atau sebuah nama Allah kepada makna yang lain selain daripada zahirnya? Kalau ada dalil yang sahih, dalil yang sahih. Baik. Nah, sampai-sampai sebagian ulama as-salaf meniadakan makna al-istiqrar daripada pengertian al-ulu, daripada pengertian al-istiwa, karena secara bahasa yang namanya al-istiwa bermakna al-ulu wal-irtifa, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada makna al-istiqrar. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa di antara makna al-istiwa adalah al-istiqrar. Nah, seperti itulah kehati-hatian di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi, berkala tidak ada dalil, ya, sebagian ulama as-salaf hanya menetapkan makna al-istiwa adalah al-ulu wal-irtifa, artinya adalah tinggi. Jadi Allah beristiwa di atas arsy-Nya, artinya adalah Allah tinggi di atas arsy-Nya. Adapun makna al-istiqrar, yaitu bersemayam di atas arsy-Nya, ini membutuhkan kepada dalil. Ya, karena keluar daripada zahir nas. Karena kata al-istiwa itu hanya bermakna al-ulu wal-irtifa. Tatkala kita ingin menambahkan makna lain yaitu al-istiqrar, yahtaju ila dalilin sahih. Membutuhkan kepada dalil yang sahih. Barakallahu fikum. Qala wa rubbama yakunu fi ba'd as-sifat wajhun rabi'un aw akthar. Terkadang pada sebagian sifat ada kaidah yang keempat atau lebih banyak daripada itu. Artinya barakallahu fikum, ya, bahwa secara umum kita membantah orang-orang yang mengingkari sebagian nama dan sifat-sifat Allah dengan tiga kaidah umum yang telah disebutkan. Pertama, bahwa mengingkari sebagian nama dan sifat Allah itu menyelisihi zahir an-nusus. Bantahan yang kedua, menyelisihi caranya salaf di dalam memahami al-asma wa sifat. Yang ketiga, tatkala mereka mengingkari sebagian nama dan sifat Allah, kita nyatakan perbuatan mereka itu tidak ada dalilnya yang sahih. Ya. Kalau mereka mentakwilkannya kepada makna yang lain, mana dalilnya yang sahih? Ini yang ketiga. Nah, kata beliau, pada sebagian sifat mungkin bisa kita tambahkan bantahan yang keempat atau bantahan yang lebih banyak daripada itu. Ya, tergantung kepada sifatnya masing-masing. Namun tiga bantahan tadi itu berlaku secara umum pada setiap nama dan sifat Allah yang ditolak atau diingkari oleh mereka. Nah, jadi mudahnya kita membantah dengan tiga bantahan tadi. Pertama, menyelisihi zahir nas. Yang kedua, menyelisihi thariqah salaf. Yang ketiga, tidak ada padanya dalil yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan yang terakhir qabla Ramadan dari buku ini insyaallah. Dan kita akan melanjutkannya ba'dal 'id biiznillah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatannya kepada kita. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira memahami faedah-faedah al-asma' wa sifat itu mudah sebenarnya. Ya, asal kita terbiasa untuk mendengarkan dan memahami apa-apa yang sudah dijelaskan. Maka bagi yang belum paham, bagi yang belum mengerti, saya sangat menganjurkan untuk berulang kali mendengarkan keterangan ini. Ya, mungkin kalau tidak mengikuti pelajaran yang lainnya, ya bisa dengan mendengarkan rekamannya berulang-ulang. Ya, karena pada asalnya memahami faedah-faedah itu adalah perkara yang gampang. Hanya saja mungkin karena kita belum terbiasa mendengarnya, mungkin pada sebagian kita adalah pembahasan yang baru, sehingga terasa sangat sulit karena asing. Tapi kalau kita terbiasa, ya, mudah. Dan tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Barakallahu fiikum. Nah, jazakumullahu khairan.